بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين عزكم الله، pada bab yang sebelumnya dibahas tentang kondisi kaum muslimin, kondisi orang-orang yang tamassuk bisunnah di akhir masa, di akhir zaman. Mereka adalah ghuraba, orang-orang yang asing dengan keislamannya, dengan sunnahnya, di tengah-tengah kaum kuffar, kaum musyrikin, bahkan juga di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka berjuang, berkorban, mempertahankan sunnahnya, diumpamakan seperti seseorang yang menggenggam bara api, al-qabid al-jamr. Juga dijelaskan kondisi di mana seorang muslim di akhir masa nanti harus melakukan uzlah tamah, pengasingan diri secara total, menjauh dari masyarakatnya, lari dari semua kelompok-kelompok yang menyimpang, lari menyelamatkan agamanya dari semua fitnah, meskipun dia harus menggigit akar pohon. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu kita membahas tentang sebab kelemahan kaum muslimin, keterpurukan kaum muslimin, disebabkan karena al-wahn, penyakit cinta dunia, takut mati, dikarenakan tersibukkan dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, meninggalkan perjuangan membela agama Allah Jalla wa'ala. Dan disebutkan solusinya yaitu kembali kepada agama Allah yang mulia, sehingga izzul Islam wal muslimin akan dicapai ketika semua kaum muslimin kembali kepada bimbingan agamanya, bimbingan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan masuk pada bab yang baru, dua bab paling tidak. Ini menjelaskan tentang tasliyah, hiburan untuk kaum muslimin dalam perjuangan agama mereka. Di masa-masa keterasingan, di masa-masa perjuangan, di masa-masa menggambar api yang begitu panas, ada masa-masa di mana Allah Jalla wa'ala memberikan kelonggaran, kemenangan, hiburan untuk kaum muslimin, untuk yang tamassuk bisunnah. Ada masa-masa kejayaan, ada masa-masa kemenangan, ada masa-masa di mana Islam dan sunnah berada di atas, di puncak. Berbeda dengan keadaan-keadaan biasanya. Dan ini disebut dengan tanfis ba'dal kurbah. Setelah kondisi yang mencekam, kondisi yang begitu berat, ada masa-masa dikasih kelonggaran, dikasih jalan keluar, dikasih kemenangan, dikasih kejayaan. Barakallahu fikum. Kita masuk pada bab yang berikutnya, pembahasan berikutnya tentang at-tajdid, pembaharuan. Ini termasuk bisyarah, kabar gembira bagi umat Islam, juga tasliyah, hiburan bagi kaum muslimin. Di tengah-tengah perjuangan ada pembaharuan. Kita baca riwayatnya, lalu dijelaskan apa makna tajdid yang dimaukan pada hadis yang kita baca nanti. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajdid, pembaharuan. Al-hadith thani wal ishrun, hadis yang ke-22. Qala الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا سليمان ابن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني سعيد ابن أبي أيوب عن شرحبيل عن شرحيل بن يزيد المعافري عن أبي القمح. Dia masyhur dengan kunyahnya Abu Al-Qamah. An Abi Hurairah fi ma'lam an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal. Dari sahabat Abu Hurairah, dari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Yang artinya, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan membangkitkan, yab'athu membangkitkan, menggunakan fi'il mudhari' yang mengandung makna al-istimrar, membangkitkan dan akan selalu membangkitkan. Itu diantara makna fi'il mudhari'. Li hadhihi al-ummati, untuk umat ini, yani ummatul ijabah, umat yang mengijabahi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kaum muslimin. Yakni kaum muslimin. Sebagian ulama juga memasukkan ummatul dakwah, umat dakwah itu umat yang didakwai, yakni non muslim. Tetapi yang diinginkan secara khusus ialah ummatul ijabah, kaum muslimin. Allah Jalla wa'ala akan membangkitkan dan selalu membangkitkan untuk umat Islam ini, ala ra'si kulli mi'ati sanah, pada penghujung tiap 100 tahun. Sebagian ulama memahami kata kalimat ini, yakni pada awal 100 tahunan, bidayatuhu. Namun kebanyakan para ulama memaknakan ini pada ujungnya. Jadi pada penghujung setiap 100 tahun, jadi di ujung abadnya nanti, ujung setiap 100 tahun, man yujaddidul hadinaha, seseorang, Allah bangkitkan seseorang yang memperbaharui untuk umat ini dinaha agamanya. Agamanya. Sehingga tajdid di sini ialah tajdid fiddin. Pembaharuan terkait dengan bidang agama, bukan dalam bidang dunia. Dipaham ya? Jadi kalau penemu-penemu hal-hal yang sifatnya duniawi, itu bukan dikatakan sebagai mujaddid, tapi dikatakan sebagai penemu. Gitu ya? Kan banyak itu dalam tarikh umat Islam, tarikh insan secara umum, banyak penemu-penemu terkait dengan bab duniawi. Mereka dalam pandangan Islam bukan dikatakan sebagai mujaddid, dikatakan penemu. Ada pun yang namanya mujaddid khusus untuk bab agama dengan nas hadis ini yang memperbaharui untuk umat ini dinaha agamanya, sehingga pembaharuan dalam perkara din. Kita baca takhrijnya. Al-hadithu akhrajul hakim qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub قال حدثنا الربيع ابن سليم بن كامل المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب به نحوه قال السيوطي رحمه الله اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح. Para hufaz sepakat ini hadis yang sahih, dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah, ini hadis sahih. Ikhwan fillah na'azakumullah, hadis ini dimasukkan oleh para ulama termasuk al-bisyarah li hadhil ummah, kabar gembira untuk umat ini. Tapi bentuk bisyarahnya, bentuk kabar gembiranya adalah adanya tajdid ad-dini li hadhil ummah, pembaharuan pembaharuan agama untuk umat Islam. Munculnya para sosok-sosok pembaharu, mujaddid-mujaddid bidang agama. Ini bisyarah. Kemudian ditegaskan di sini, mujaddid ini sekaligus tajdidnya itu di penghujung abad. Setiap 100 tahun sekali di ujungnya. Barakallahu fikum. Ini nas hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama, saya sebutkan langsung dari syarahnya Audul Ma'bud, Syarah Abu Dawud. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan tajdid ialah yubayyinu sunnatan minal bid'ati. Sosok tadi menjelaskan kepada umat bimbingan-bimbingan sunnah dan menerangkan bid'ah-bid'ah. Dijelaskan ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Wa yakthurul ilmu, ilmu menjadi semakin banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Wa yansuru ahlahu, dan dia membela kaum muslimin, menolong umat Islam. Wa yaksiru ahl bid'ati wa yudhilluhum, dan sosok pembaharu tadi mematahkan kekuatan-kekuatan ahlul bid'ah dan merendahkan mereka, menghinakan mereka. Ini pengertian yujaddid. Yujaddid. Sehingga dari sini dijelaskan oleh para ulama makna tajdidnya. Beliau mengatakan disebutkan dalam syarahnya dalam Audul Ma'bud, Makna tajdid, pengertian tajdid ialah ihya'u man darasa minal amali bil kitabi was sunnah wal amri bi muqtadahuma. Makna pembaharuan yang dimaukan dalam hadis ini ialah menghidupkan kembali apa yang punah, ya, menghidupkan kembali apa yang punah, apa yang pudar dari amal mengamalkan Quran dan Sunnah, memerintahkan konsekuensi-konsekuensi keduanya. Itu makna tajdid. Sebuah amal sunnah lama hilang di masyarakat. Orang enggak tahu perkara sunnah. Enggak mengerti ini bimbingan sunnah. Bahkan mungkin taunya bid'ah, penyimpangan. Dia munculkan, dia hidupkan, dia perjuangkan sampai viral. Masyarakat tahu ini bimbingan sunnah. Diamalkan dengan serempak merata di seluruh penjuru negaranya, wilayahnya. Yang lawan daripada itu bid'ahnya teredam, terpatahkan, terhinakan. Yang muncul sunnahnya. Maka dikatakan hadza tajdid. Dan itu tidak harus semua sunnah. Bisa sebagian amal-amal sunnah. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Itu yang dimaukan dengan tajdid. Pembaharuan agama, yakni menghidupkan kembali apa-apa yang telah sirna, yang telah pudar, yang telah hilang di tengah-tengah masyarakat berupa mengamalkan bimbingan Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Ini pengertian tajdid. Orangnya, mujaddidnya, dikatakan la yakunu illa aliman bil ulumi diniyati adh-dhahirati wal batinah. Sang mujaddid tidak lain melainkan sosok yang alim, yang mengilmui, yang alim tentang ilmu-ilmu agama yang lahir dan batin. Betul-betul sosok yang berilmu, sosok yang alim, ulama yang menguasai ilmu agama ini secara zahirnya, secara batinnya. Bukan orang biasa, tetapi sosok ulama. Sosok ulama yang memahami betul tentang seluk-beluk agama ini. Dengan keilmuannya, dengan keulamaan dia, dia menghidupkan kembali, memunculkan kembali sunnah-sunnah yang sebelumnya telah pudar, telah hilang, dilupakan, dimunculkan kembali. Menjadi viral, tersebar, diilmui, diamalkan oleh kaum muslimin, dan menjadi yang tertinggi. Yang bid'ahnya menjadi lemah dan kalah. Dan itu butuh perjuangan. Barakallahu fikum. Itulah yang dimaukan dengan tajdid. Itulah sosok mujaddid. Sehingga tajdid itu bukan dimaknakan dengan membuat perkara baru pada agama ini. Tajdid itu bukan muhdatsah. Bukan memunculkan perkara baru pada agama. Tajdid itu bukan bid'ah. Bukan mengada-adakan perkara baru pada agama ini. Bukan. Sehingga beda antara tajdid dengan bid'ah. Berbeda. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Bid'ah bolalah. Sesat. Tajdid bisyarah. Kabar gembira untuk kaum muslimin. Bid'ah dihinakan. Pembaharuan dimuliakan. Difahami nggih? Bid'ah memunculkan perkara-perkara baru pada agama yang enggak ada bimbingannya. Kalau tajdid menghidupkan kembali sunnah Rasul yang pudar, yang sirna. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Dan bisa jadi itu berkaitan dengan sebuah keilmuan. Terkait dengan keilmuan ulum diniyah ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu sunnah di sebuah tempat, wilayah, daerah, atau bahkan negara, bahkan dunia, ilmu ini hilang, pudar, sirna, enggak ada yang tahu, enggak ada yang mengilmuinya, enggak ada yang memahaminya. Allah tampilkan seseorang yang betul-betul mengilmui sebuah ilmu tadi, diilmui, dia pelajari, dia kuasai, sampai pakar dalam bidangnya, sampai dia menjelaskan ilmu tadi dengan rinci, jelas, gamblang, masya Allah begitu, sampai kembali kira. Bahagia. Itu dikatakan mujaddid bidang ilmu ini. Ada mujaddid dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fiqih, dalam bidang ilmu hadis, ilmu fiqih, usul fiqih, atau dalam perkara lughah, atau semisalnya. Di sana banyak di kalangan para ulama, para mujaddidin dalam bab ini. Dan itu masyhur di kalangan para pemerhati berbagai ilmu diniyah yang ada barakallahu fikum. Ketika mengkaji masing-masing ilmu akan dijelaskan, ini mujaddid pertama untuk ilmu ini. Muncul yang kedua, ini orangnya. Muncul yang ketiga, ini orangnya. Yang keempat, ini orangnya. Wahakata. Barakallahu fikum. Dalam bidang ilmu hadis, mustalahul hadis, dikatakan mujaddid pertama Ijal Ar-Ramah Rumuzi rahimahullah. Muncul yang kedua Al-Khatibul Baghdadi. Muncul yang ketiga Ibnu Salah. Muncul yang keempat Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah. Masing-masing memiliki penjabaran tentang ilmu hadis tersendiri. Terkait dengan usul fiqih, dikatakan yang pertama Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terkait dengan ilmu yang ini fulan, yang ini fulan, hakata. Itu ada di kalangan para ulama bidang ilmu masing-masing. Barakallahu fikum. Difahami ya? Ada kalanya pula barakallahu fikum secara keseluruhan, secara umum dia mujaddid pembaharu terkait dengan amal bisunnah, bukan keilmuan, tapi amal bisunnah. Artinya di masa dia, di zaman dia, sunnah Rasul tersebar luas, ya tersebar. Orang belajar sunnah dengan semangat di mana-mana, mengkaji bimbingan sunnah, mengamalkan bimbingan sunnah, mendakwakan sunnah, sehingga sunnah pada masa dia zahirah, nampak, jelas, di atas, menang. Kebidahan terburuk, enggak ada suaranya. Sehingga dikatakan mujaddid. Sebelumnya mungkin kaum muslimin dipenuhi dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Bahkan mungkin syirik-syirik. Bahkan mungkin kufur-kufur. Tambahkan lagi kefasikan, kezaliman, kemaksiatan. Masyarakat luar biasa keadaannya. Sangat terpuruk dalam perkara agama. Allah bangkitkan satu orang di negara sana, yang lain di negara ini, atau satu orang untuk semua negara. Jadi gak harus satu orang, bisa banyak orang. Di negara ini ada, di negara sana ada, atau satu orang untuk seluruh dunia. Allah tampilkan sosok ini, seorang yang dikenal keilmuannya, alim bihadaddin, alim bisunnah. Dia mengajarkan sunnah, mendakwakan sunnah, penuh perjuangan. Itu jelas. Banyak pertentangan, banyak permusuhan, tapi dia kokoh, tegar, tabah. Allah menangkan sunnah melalui dia. Menjadi tersebar luas, orang mengerti sunnah. Sunnah di mana-mana, zahirah, hakata, menjadi sunnah yang mendominasi. Maka dikatakan hadza mujaddid. Difahami insyaallah ya? Ini penting dijabarkan supaya jangan sampai salah-salah memahami dalam bab ini barakallahu fikum. Nah, terkait dengan penjelasan akan Allah bangkitkan pada setiap penghujung 100 tahun. Dan pembahasan di kalangan para ulama itu dimulai dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Rasul lahir 100 tahun pertama, atau dimulai dari beliau diangkat sebagai nabi biasa. Beliau diangkat sebagai nabi dihitung 100 tahun ke depan, ataukah dihitung dengan al-hijrah? Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dari mulai hijrah dihitung 100 tahun setelah itu, ataukah dihitung setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Tapi yang masyhur di kalangan para ulama, ini hadis baru dihitung setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ba'dal wafa. Beliau wafat, setelah beliau wafat dihitung 100 tahun ke depan setelah beliau muncul mujaddid. Hakala. Tahun berikutnya lagi muncul mujaddid. Wahagana. Barakallahu fikum. Demikian disebutkan dalam syarahnya. Dibahas oleh para ulama ikhwan fillah jazakumullah. Barakallahu fikum. Untuk dalam tarikh Islam setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama mujaddid pertama, pembaharu pertama dalam Islam ialah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Khalifah Umar dari Khilafah Bani Umayyah. Dan memang di masa beliau, di era beliau, luar biasa keadaan kaum muslimin. Begitu tenang, begitu tentram, begitu nyaman, begitu makmur, begitu sejahtera secara keduniaannya, begitu kokoh dan kuat secara kenegaraannya, begitu masyhur sunnah di masa itu. Itu semua di masa, di eranya Umar bin Abdul Aziz, sehingga dikatakan beliau sebagai pembaharu pertama di penghujung 100 tahun pertama. Ar-ra'su mi'ah al-awwal. Yang kedua ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad mengatakan beliau berharap untuk yang kedua ialah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Disebutkan dari kitab Aunul Ma'bud, barakallahu fikum, qala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, inna allaha yuqayyidu linnasi fi kulli ra'si mi'atin man yu'allimun nasa sunana wa yanfi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-kadhib. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan membangkitkan untuk umat manusia ini di setiap penghujung 100 tahun seseorang yang mengajarkan sunnah kepada umat manusia dan menafikan kedustaan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Membawakan riwayat di atas. Beliau mengatakan fanadharna, kami cermati, kami perhatikan. Fa idza fi ra'sil mi'ah Umar bin Abdul Aziz. Ternyata di penghujung 100 tahun yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Wa fi ra'sil mi'atain Asy-Syafi'i. Dan di penghujung 100 tahun yang kedua ialah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Disebutkan dari jalur yang lain, masih dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, telah membawakan riwayat di atas. Beliau mengatakan wa inni nadartu fi mi'ati sanatin fa idza huwa rajul min ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa Umar bin Aziz. Saya mencermati di 100 tahun yang pertama, ternyata dia sosok laki-laki dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Wa fi ra'sil mi'ah tsaniyah, dan saya cermati pada 100 tahun yang kedua, fa idza huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ternyata yang kedua adalah Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris. Dan Asy-Syafi'i termasuk Ahlul Bait, termasuk keluarga Rasulullah SAW, termasuk Quraisy. Imamun alim min Quraisy. Barakallahu fikum. Ini juga disampaikan oleh para ulama yang lain. Berarti bukan semata-mata Imam Ahmad yang mengatakan demikian. Hampir semua ulama yang lain sepakat dengan ini. Yang pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Asy-Syafi'i rahimahullah. Wahakadha. Demikian seterusnya pada tahun sesaun yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan sampai saat ini, barakallahu fikum, dan para ulama sudah membawakan bait syair isinya adalah nama-nama tokoh-tokoh yang termasuk mujaddid. Barakallahu fikum. Termasuk mujaddid yang dimaukan dalam hadis ini, dan semua dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Itu pasti. Dan semua dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah itu pasti. Nah, ketika ada seseorang yang membawakan tokoh syiah, ya, memasukkan tokoh syiah termasuk mujaddid, langsung diingkar oleh para ulama. Tidak mungkin. Dikatakan syiah termasuk kelompok bid'ah. Yang namanya tajdid bukan memunculkan perkara bid'ah. Sehingga dikatakan ditolak. Ditolak. Disebutkan dalam buku ini, masih dari buku Aundul Ma'bud, fal'ajab kulal ajab min sahibi jamil usul annahu adda Aba Ja'far al-Imam Asy-Syafi'i al-Murtadha min al-mujaddidin. Termasuk hal yang sangat aneh, sangat mengherankan, tindakan penulis kitab Jamal Usul. Dia memasukkan Abu Ja'far al-Imam Asy-Syafi'i al-Murtadha termasuk mujaddid. Ini aneh, kata beliau. Kenapa? Dia seorang Syi'i, Imami, Rafidhi, Mubtadi. Tidak mungkin dimasukkan dalam kategori mujaddidi. Dia menegaskan barakallahu fikum bahwa tajdid itu bukan bid'ah. Tajdid memunculkan kembali sunnah Rasul yang pudar, yang hilang. Mujaddid bukan mubtadi, bukan tokoh-tokoh bid'ah. Mujaddid tokoh-tokoh sunnah, alim sunnah. Barakallahu fikum. Wahada wadihun insyaallah ta'ala. Selebihnya panjang dibahas disini oleh dalam kitab Aunul Ma'bud, penjelasan tentang hadis ini barakallahu fikum, dan nama-nama ulama-ulama yang dimasukkan dalam kategori mujaddidin. Barakallahu fikum. Intinya adalah ini hadis bisyarah. Tayib, kabar gembira dari kaum muslimin di tengah-tengah perjuangan mereka mengalami kondisi keterasingan dalam beragama, perjuangan yang sangat kuat menggembara api sama sebuah sunnah. Allah Jalla wa'ala membangkitkan untuk mereka tokoh-tokoh mujaddidin yang memperbaharui agama mereka, memunculkan kembali sunnah Rasul yang telah hilang. Ada masa-masa di mana kaum muslimin mengalami puncak kejayaannya, mengilmui sunnah dengan tenang, mengamalkan sunnah dengan tenang, mendawakan sunnah dengan tenang, wahakadha. Kemudian terpuruk lagi, pudar lagi, muncul lagi, wahakadha. Sampai akhirnya bangkitnya kiamat. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Difahami ke? Maka ditanbih di sini, yang berhak untuk menyatakan fulan mujaddid adalah para ulama, bukan kaum muslimin, bukan thullabul ilm, tapi para ulama-ulama besar yang berhak untuk menyatakan fulan mujaddid, hadha mujaddid, hadha mujaddid. Dan itu masyhur di kalangan para ulama una. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, karena fitna azzakumullah, yang masuk dalam kategori mujaddidin fi ilmil hadis ialah Asy-Syaikh Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahu taala. Diakui oleh para ulama yang ada, beliau mujaddid era sekarang dalam bidang ilmu hadis. Terkait dengan bidang jarh wa ta'dil, terkait dengan pengetahuan tentang bid'ah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, kelompok bid'ah dan semisalnya, yang diakui oleh para ulama ialah Asy-Syaikh Al-Alamah Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wara'ah, dan beliau masih hidup sekarang ini. Itu diakui sama para ulama yang lain, beliau mujaddid dalam bab ini, sehingga dijuluki sebagai hamil rayatil jahru ta'adil fi hadzal asr, yang membawa bendera jarah dan ta'dil di masa ini, yang paling mengetahui, yang paling mengenali seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada, kelompok-kelompok bid'ah yang ada, syubhat-syubhatnya mereka yang ada. Tapi masih hidup sekarang ini hafizahullah ta'ala warah, barakallahu fikum. Wahagadha. Ada bidang ilmu tertentu, ada bidang amal bisunnah secara umum, barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Kita baca fihi masail. Fihi masail, pada bab ini ada sejumlah masalah. Al-ula, yang pertama, al-bisharatu minallahi lihadihil ummati bitajdid. Ada bisyarah, kabar gembira dari Allah Jalla wa'ala untuk umat ini dalam bentuk tajdid. Sehingga tajdid itu bisyarah, kabar gembira yang menggembirakan kaum muslimin, ya, yang menghibur kaum muslimin. Dan itu untuk umat ini, ini ummatul ijabah kaum muslimin, terutama ahlu sunnah wa jamaah, barakallahu fikum, dalam bentuk at-tajdid. Asal yang kedua, tafsir tajdid. Tafsir at-tajdid disebutkan tadi, maknanya ialah ihya'u man darasa min al-amal bis sunnah, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul yang pudar, yang hilang, yang sirna. Ya, menghidupkan kembali amal bis sunnah. Termasuk tajdid menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang pudar, yang hilang. Barakallahu fikum. Atau menghidupkan kembali ilmu agama dengan penjelasan, penjabaran yang baru, yang mudah dipahami. Wahakadha. Sehingga imma keilmuan, imma amal bis sunnah. Barakallahu fikum. Bisa di sebuah tempat negara, bisa di seluruh dunia. Ats-tsalitsah, yang ketiga, baina at-tajdidi wal bid'ah, perbedaan antara pembaharuan dan bid'ah. Kalau tajdid menghidupkan sunnah Rasul yang hilang, kalau bid'ah memunculkan perkara baru pada agama yang tidak ada bimbingan sunnahnya. Apa bedanya ya? Tajdid itu menghidupkan kembali sunnah Rasul yang hilang, yang pudar. Ini sunnah, hilang, kamu hidupkan kembali. Kalau bid'ah, mengada-adakan perkara baru pada agama ini yang tidak ada bimbingan sunnah padanya. Tajdid itu bisyarah, kemuliaan, kabar gembira. Bid'ah itu dhalalah, penyimpangan dan kesesatan. Tajdid itu mahmud, terpuji. Bid'ah mazmum, tercela. Difahami ya? Mujaddid itu tokoh-tokoh pembaharu yang mulia. Mubtadi' itu orang yang rendah, yang hina, yang sesat. Sehingga jauh berbeda antara pembaharuan dengan kebid'ahan. Sehingga jangan dicampur adukkan. Jangan salah paham dengan pembahasan tajdid. Penting supaya jangan sampai disalahpahami. Dikiranya membuat perkara-perkara baru. Wah, pembaharuan, pembaharuan, pembaharu. Lah, dalam perkara diniyah. Dan ingat, dalam perkara diniyah, pembaharuan itu perkara din, bukan perkara dunia. Bukan dalam perkara dunia, barakallahu fikum. Ar-rabi'atu, yang keempat, man huwa al-mujaddid. Siapakah sosok mujaddid itu? Diterangkan tadi, sosok mujaddid, sosok yang alim, yang alim, yang mengilmui ilmu-ilmu agama ini lahir batin. Ya, betul, mengilmui, alim, seorang alim yang mengerti ilmu agama lahir batin. Sehingga bukan sembarang orang, bukan sosok muslim biasa atau seorang awam atau seorang talib. Lah, seorang yang alim masyhur dengan keilmuannya, masyhur dengan ilmu diniyahnya. Barakallahu fikum. Hadza wal mujaddid, dan dia membangkitkan ilmu-ilmu sunnah atau amal bis sunnah yang pudar ataupun yang hilang. Hadza mujaddid. Sehingga beda mujaddid dengan mubtadi. Mujaddid pembaharu mulia terpuji. Mubtadi sesat yang tercela. Dibedakan. Barakallahu fikum. Dan di tanwi tadi ikhwan, yang berhak untuk menyatakan fulan mujaddid adalah para ulama kibar pada masanya. Pengakuan, syahadah, persaksian dari ulama besar pada masanya yang menyatakan hadza mujaddid. Dari sifat terjangnya dan segala macamnya, barakallahu fikum. Al-khamisah yang kelima. Baina tajdidi wa ghurbatil Islam. Antara pembaharuan dan terasingnya Islam. Dibahas tadi, pembaharuan namanya tanfis. Namanya tanfis. Masa-masa di mana Allah Jalla wa'ala memberi kelapangan. Itu tanfis. Kelapangan. Di saat mereka selama ini berjuang dalam keterasingan. Ya, termasuk bisunnah dalam keterasingan. Ada masa-masa dikasih kelonggaran, kemenangan. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada kontradiksi antara dua pembahasan ini. Ada masa-masa ghurbah itu pada umumnya, dan ada kesempatan tajdid. Difahami nggih? Itu namanya tanfis. Disebut dengan tanfis. Yani datang masa kelapangan, sebelumnya masa yang terpuruk, yang sulit, yang susah, yang penuh perjuangan, muncul kelapangan, kelonggaran, ketenangan, kenyamanan, kemenangan. Itu tajdid. Selebihnya ghurbah. Barakallahu fikum. Sama dengan hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik semoga meridainya, ketika tabi'in datang kepada beliau mengeluhkan kondisi Al-Hajjaj Al-Thaqafi, penguasa yang zalim ketika itu, yang menzalimi rakyatnya, dikeluhkan tentang kezalimannya. Maka Anas bin Malik semoga Allah meridainya membawakan sebuah hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu ashar minhu hatta talqaw rabbakum. Rasul menegaskan tidaklah datang suatu masa pada kalian melainkan yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya, hingga kamu mati, hingga berjumpa dengan Rabb kalian kamu mati. Ini hadis secara zahirnya menjelaskan sebuah masa semakin berakhir semakin jelek, semakin berakhir semakin jelek. Nah gitu ya, tambah jelek. Tapi kenyataannya ada hadis ini terkait dengan tajdid setiap penghujung 100 tahun. Dalam sejarah Islam ada masa-masa kemenangan. Nah gitu ya, ada masa-masa kemenangan. Rasul wafat, berduka semua. Ada masa Khulafaur Rasyidin, kemenangan yang luar biasa. Banyak bid'ah muncul setelah itu. Muncul eranya Umar bin Abdul Aziz. Bahagia. Difahami ya? Ini katanya para ulama kita, namanya tanfis ba'dal qurba. Jadi secara umum, yang namanya suatu masa, zaman, semakin buruk, semakin jelek, semakin banyak kerusakan. Tetapi ada masa-masa tanfis. Masa-masa longgar, masa-masa kemenangan, masa-masa kejayaan. Itu namanya tanfis ba'dal qurba. Wa hakadha tajdid ini barakallahu fikum, sehingga enggak ada kontradiksi antara dua keadaan tadi. Pada umumnya kita mengalami kondisi keterasingan. Namun di sebuah tempat atau di sebuah masa ada masa-masa sunnah itu berkembang. Sunnah itu nampak jelas. Sunnah menang, mendominasi. Bid'ah terpuruk, terkalahkan. Ini masa-masa, namanya masa-masa tanfis. Barakallahu fikum. Jadi dinikmati, disyukuri, dipakai untuk sedikit bernafas begitu. Yang sebentar lagi akan muncul masa ghurbah lagi, keterasingan lagi, masa-masa perjuangan lagi. Sudah siap. Gitu. Masa-masa perjuangan, jangan putus asa. Ada ke depan nanti masa-masa tanfis lagi. Wahagala. Masa-masa sulit, longgar. Sulit, longgar. Hagala. Sehingga umat Islam tidak sampai putus asa. Mereka punya harapan. Ada masa-masa tanfis, di antaranya masa-masa tajdid seperti ini. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah. Hadza mafhum, barakallahu fikum. Yang keenam, yang terakhir. As-sadisatu, yang keenam, bayanu waqti tajdid. Penjelasan tentang waktu tajdid, pembaharuan. Kapan itu? Ala ra'si kulli mi'ati sanah, di penghujung 100 tahun. Dan itu yang dipahami oleh kebanyakan para ulama di ujungnya, bukan di awalnya. Jadi bukan tahun pertama, tapi tahun 100 sekian. Di ujung 100 tahun muncul mujaddid. Dan dimulai dari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul wafat, 100 tahun ke depan yang wafat ialah Umar bin Abdul Aziz. Beliau diwafatkan tahun 104 atau 5 Hijriah. Tahun berikutnya lagi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau diwafatkan tahun 205 atau 4 Hijriah. Wahagata. Sehingga demikian seterusnya. Itu waktu waktunya barakallahu fikum. Kita sekarang tahun berapa? 1444, setengah-tengah. Nanti akan muncul insyaallah taala mujaddidin di penghujung 100 tahun barakallahu fikum. Dan itu hijriah ya, bukan miladiah, hijriah. Barakallahu fikum. Akan nanti insyaallah taala. Insyaallah taala. Tapi ya subuh ya. Nunggu sampai 60-70 tahun, lama sekali itu. Enggak tahu masih hidup apa enggak kita orang ini. Tapi bagi kita yang masih punya umur panjang, atau bagi putra-putri kita nanti, masih ada harapan, masih ada asa di situ. Ya, bersemangatlah. Di masa keterpurukan, berjuanglah. Di masa tanfis, bergembiralah. Sehingga ada harapan, ada perjuangan. Wah, yang penting keistiqomahan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya diutarakan, dan insyaAllah pada perjumpaan berikutnya tentang masa depan Islam di atas minhajun nubuwah insyaAllah ta'ala. Sementara cukup, waktu tinggal 4 menit sebelum adhan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan atau persiapan? Langsung begini dulu ya. Anti. Loh, yang dianggap itu bukan masyarakat, para ulamanya yang mutabar. Dikatakan dari Asy-Syaikh Al-Albani itu mujaddid dalam bidang ilmu hadis. Ilmu hadis. Jadi bidang keilmuan begitu. Barakallahu fikum. Ngerti enggak? Kalau Syekh Rabi tadi dalam bidang jarh wa ta'dil. Terkait dengan pengenalan tentang kelompok yang menyimpang dan orang yang menyimpang. Jadi bidang keilmuan tertentu. Saya bebas. Masalah yang lain. Tadi yang saya katakan, yang muktabar yang dianggap untuk menentukan ini mujadid adalah para ulamanya. Iya, para ulamanya. Ngatain gini, lo kalau musuh beliau nggak bakal dianggap mujadid, sesat ke orangnya gitu nanti. Enggak mau tabar, ya mau tabar itu para ulamanya baru gitu. Mesti lagi, teman tak? Lo ya langsung takjil ya, jangan tunda. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.